Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, maka merubah rutinitas menjadi ibadah. Contohnya, maaf, masuk WC itu rutinitas, tapi dengan disebut nama Allah berubah menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Di sini letak kata kuncinya. Bismillah, dengan nama Allah. Tidur itu rutinitas, tapi dia berubah menjadi ibadah ketika disebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amin. Jangan dibaca sekarang, nanti bisa tidur balik. Makan itu rutinitas, tapi bisa berubah menjadi ibadah. Di sini kata kuncinya. Bismillah. Bacaan makan yang paling pendek bismillah. Yang agak panjang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mau pergi kerja rutinitas. Bapak ibu berangkat jam 7 pagi, melangkahkan kaki dari rumah, tapi berubah menjadi ibadah. Bismillahitawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Memotong ayam rutinitas, ayam mau dipotong, tapi merubah najis itu menjadi ibadah dengan menyembelih ayam. Bismillah. Tidak disebut bismillahirrahmanirrahim karena tak sejalan. Rahman maha kasih, Rahim maha sayang. Kok sudah kasih sayang dipotong juga leher dia. Makanya tak sampai ke situ. Bismillah aja. Bismillah. Allahu Akbar. Bagi yang berani memotong, karena ada orang punya ilmu tapi tak berani. Ayam tak mati dia pucat. Nengok darah tumpah. Makanya segala amal dalam hadis dikatakan, kullu amrin ribalin, semua amal yang baik-baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tak dimulai dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah, fahuwa abta', amal itu putus, tak bernilai di hadapan Allah. Maka saya awali kaji kita subuh ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, supaya bernilai ibadah. Saya sampaikan materi ini 60 menit. Setelah itu nanti saya buka tanya jawab. Bagi yang lapar mau makan kue, silakan. Setelah menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akar katanya sama, diambil dari 3 huruf. Ra-ha-ma, Rahima. Dari kata inilah rahmatun, rahmatun. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat Allah. Amin. Semua berdoa minta rahmat. Ya Allah, berikanlah kami rahmat-Mu. Ada satu ibu-ibu tak mau bilang rahmat. Ibu, kok enggak minta rahmat? Saya sudah dapat, kata dia. Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Orang yang mati itu kita doakan minta rahmat. Allahumma ighfir lahu warhamhu, rahmati dia. Saya minta rahmat untuk bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullah. Maka Allah punya rahmat. Yang punya rahmat itu disebut dengan Rahman dan Rahim. Bahkan di Asmaul Husna ini dulu yang pertama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Kenapa tidak dimulai dengan Bismillahil Jabbar, Bismillahil Aziz, tapi diawali dengan Bismillahirrahman. Karena kita datang menghadap Allah membawa dosa, maka kita pun minta supaya dengan rahmatnya itu bersihlah kita dari segala dosa-dosa, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beda Rahman dengan Rahim. Rahman semua dapat. Yang subuh ini tidak ikut sholat subuh dengan kita, yang masih molor, masih tidur sampai matahari terbit, dapat rahmat Allah apa tidak? Dapat. Dapat rahmat Allah. Kalau tak dapat rahmat Allah, mana dia hidup pagi ini? Matilah dia. Dia dapat rahmat Allah karena Rahman. Tapi bapak ibu yang bisa sholat subuh ini, siapa yang paling kaya hari ini tanggal 4 September 2019? Bill Gates yang punya Microsoft. Tapi kalah. Yang lebih kaya dari dia adalah yang sholat qobliyah subuh. Rakaat al-fajri, dua rakaat qobliyah subuh, khairum minat dunia wa mafiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalah Bill Gates. Kalah orang kaya. Yang subuh ini tidak qobliyah subuh, ulang lagi qobliyah subuh. Walaupun sudah solat subuh, boleh qobliyah subuh. Sakingkan pentingnya qobliyah subuh. Sampai masjid, imam sudah takbiratul ihram, belum qobliyah subuh. Habis solat subuh, qobliyah subuh diqadha. Tapi jangan sekarang, selesaikan dulu pengajian saya. Usolli sunnatas subuhi rak'ataini qobliyatan. Ayatnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ayat lain saya baca Pak Ustaz, enggak apa-apa. Tapi yang dilakukan Nabi itu sunnah. Apa maknanya? Boleh sekantor dengan Konghucu, silakan bertetangga dengan Kristen, boleh satu institusi dengan Katolik, tapi jelas akidah kita. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum. Rakaat kedua dikuatkan lagi. Qul huwallahu ahad, esa tunggal tak berbilang. Minta jangan kepada yang lain. Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pondasi utama sebelum matahari terbit. Itulah tadi yang kita laksanakan qobliyah subuh. Andai bangunnya jam 5.45, 15 menit lagi habis sholat subuh, jangan langsung sholat subuh, tetap qobliyah subuh. Tapi jangan nanti pas saya buka soal tanya jawab masuk kertas, Ustaz kalau bangunnya jam 7.30, ini nanya apa nawar? Seperti orang di kampung tinggal punya ayam, lalu dia tebarkan beras itu pagi. Dia tebarkan beras, semua ayam dapat beras, ayam yang baik maupun ayam yang jahat, ayam jantan, ayam betina, semua dapat beras. Begitulah kita berebut rahmat Allah pagi ini. Siapa yang lebih awal bangunnya tadi, itulah yang paling banyak dapat rahmat Allah. Makanya kata orang tua-tua kita dulu, jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Zaman sekarang bukan cuma dipatuk ayam, rezekinya habis dipatuk ayam, diterkam kucing, habis semua, tak dapat sama sekali. Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku di awal harinya, pagi-pagi. Tadi kita mungkin ada yang bangun jam 4, tapi juga ibu bapak mungkin ada yang bangun jam 2 solat tahajud. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman semua dapat. Diturunkan Allah rahmat itu ke dunia ini sebanyak satu. Rahmat Allah semuanya 100. Yang diturunkannya ke dunia satu. Yang disimpannya untuk kita di akhirat 99. Maka yang sekarang susah, sakit, jangan kecewa, karena masih ada simpanan Allah 99. Yang sekarang kebetulan kaya, jangan bangga, karena yang didapat itu juga baru. Yang satu itu pun bukan semuanya kita dapat. Yang satu rahmat Allah itu kita rebut-rebutan. Gara-gara satu rahmat itulah makanya gajah tidak menginjak anaknya yang baru lahir. Kalaulah gajah menginjak anaknya, sudah lama gajah itu punah. Gajah mati bukan karena diinjak induknya, tapi karena direbut manusia untuk diambil gadingnya. Gara-gara rahmat yang satu inilah ular sawah tidak memakan anaknya. Gara-gara rahmat yang satu inilah makanya singa tidak menerkam bayinya. Tapi ada manusia yang tak dapat rahmat yang satu ini, lahir anaknya dimasukkannya ke kresek, dimasukkannya ke kotak kardus, diletakkannya di rumah orang kaya. Besok pagi orang kaya tak punya anak, buka tengoknya dapat kasih anak. Siapa nama anak? Bin Kardus. Ada manusia yang tak dapat rahmat, lebih hina daripada ular sawah, lebih hina daripada kucing, karena tak ada kucing, ayam yang membunuh anaknya. Oleh sebab itu kita sedang berebut-rebut nikmat yang satu ini. Makanya kalau sudah tak ada rahmat kasih sayang di dalam hati, orang tak bisa membedakan mana beras Ramos, mana beras Raskin. Dikunyahnya semua. Antam kromo kata orang Jawa, riba sudi kata orang Batak, bantai saja kata orang Indonesia. Makanya kita ini diutamakan rahmat. Makanya Quran itu kalau dibuka pertama kali, surat yang pertama Al-Fatihah, artinya pembukaan. Ayat yang pertama nomor satu, Bismillahirrahmanirrahim. Imam maju ke depan. Ayat yang pertama dibaca imam, Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita subuh ini yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tetangga saya itu enggak sholat subuh, enggak pernah ikut pengajian. Hebat, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Dia dapat rahman. Karena rahman semua dapat. Perampok pun dapat rahman. Abu Jahal, Abu Lahab pun dapat. Itu maka Abu Jahal, Abu Lahab itu hidup karena Allah rahman. Tapi kita mau dapat rahim. Makanya dalam Al-Quran disebut, wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah itu maha pengampun dan maha pemberi rahmat. Rahman umum, binatang, pokok kayu, ikan-ikan yang ada di dalam laut dapat rahmat. Semut membuat sarang di dalam tanah dapat rahmat. Tapi yang dapat rahim hanya orang-orang yang percaya kepada Allah. Makanya yang kita inginkan itu bukan yang umum, tapi yang khusus. Pengajian tadi malam umum, melimpah ruah, rahman. Pengajian subuh ini khusus, rahim. Hanya orang-orang yang punya kartu khusus saja yang bisa masuk ke rumah Pak Bupati. Tapi beliau menyebutnya rumah rakyat katanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini tentang makna rahman dan rahim. Jadi nanti jangan kita bingung, kenapa perampok bisa hidup, kenapa koruptor bisa bernapas, kenapa? Karena Allah punya dua sifat. Allah satu, tapi ada nama-nama dia. Salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dititipkannya rahman di dalam hati ibu, maka ibu bisa mengandung 9 bulan 10 hari. Dari sini juga asal katanya rahim, kantong tempat janin dalam perut perempuan, namanya rahim. Ra-ha-mim, rahim, rahim. Kalau tidak ada kantong janin dalam perut itu, macam mana perempuan maaf mau mengandung anak? Tempat yang paling adem, ayam, nyaman, itulah dia. Perempuan yang tinggal di kutub utara, yang dingin, sejuk. Tak pernah kita baca berita tiba-tiba bayinya keluar dalam bentuk es batu. Yang tinggal di Afrika Utara, Afrika Utara itu musimnya cuma dua, musim panas dan panas sekali. Tak pernah kita baca berita ada bayi yang keluar melompat kepanasan, tak ada. Dingin, adem, ayam, sejuk. Musim panas dia dingin, musim dingin dia hangat. Itulah rahim. Maka disebut dia rahim. Rahim, tempat janin. Makanya perempuan, maaf, kalau sampailah ibu diponis, kata dokter, bu, ini ada kista, harus dibuang, rahimnya harus diangkat. Meleleh air mata ibu menangis, karena tak bisa lagi mengandung. Ibu menangis, suaminya senyum. Kenapa senyum? Tanyalah yang senyum-senyum. Rahim inilah yang tidak bisa dibuat oleh dokter spesialis sampai sekarang. Wajah laki-laki dirobah jadi perempuan bisa. Di Thailand cantik pula bencong tuh dari perempuan lagi. Wajah bisa. Makanya ada namanya lady boy. Muka lady, kaki boy. Tapi rahim sampai hari ini tak bisa. SPOG, spesialis objin, spesialis kandungan, belum bisa membuat rahim. Maka sayangilah rahim, nikmat terbesar. Laki-laki yang hebat, gagah perkasa, jenderal bintang 4, tidak ada dari ujung rambut sampai ujung kakinya itu anggota tubuhnya yang diciptakan dari Asmaul Husna. Tapi perempuan ada. Apa dia? Rahim. Diambil dari kata Rahman. Anar Rahman syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Rahim diambil dari namaku, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, tapi dari asma Allah. Dalam anggota tubuh perempuan ada diambil dari Asmaul Husna. Jadi kalau begitu siapa lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Tengok mengaku mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca Quran, bismillahirrahmanirrahim. Mau baca hadis, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz subuh ini mau membacakan kami Quran apa hadis? Kita baca hadis. Apa bunyi hadisnya? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Kasih barislah Pak Ustaz, pasti. Kun artinya jadilah. Fi di dunia, dunia udah jadi bahasa kita. Dunia bahasa Arab, bahasa India pun ya. Dunia kahe achhaj kochatahi. Ka'annaka seakan-akan, seperti ka engkau. Assalamu alaika. Kalau satu orang, kalau dua orang kuma, kalau banyak kum. Assalamualaikum. Tapi kalau satu orang, Nabi satu orang, assalamualaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kun jadilah engkau. Fi di dunia, di dunia ini. Ka'annaka seakan-akan engkau seperti gharib, perantau. Abdul Somad datang ke Lampung Utara, gharib, perantau. Kampung saya Riau. Dari Riau terbang ke Bangka. Dari Bangka transit ke Jakarta. Dari Jakarta singgah ke Lampung Utara. Habis itu balik ke kampung asli saya Riau nanti sore. Ini merantau di sini. Habis visa pulang. Ini bukan kampung saya perantau. Maka kita pun di dunia ini jangan pernah merasa ini kampung kita. Tapi kita sedang merantau. Berapa lama perantauannya? Kita tidak tahu. Ada yang begitu datang, buka mata, lihat ayah, lihat ibu, meninggal. Ada yang sampai ke dunia, sempat lihat ayah, sempat lihat ibu, sempat lihat istri, sempat lihat anak, sempat lihat menantu, sempat lihat cucu, tak mati-mati. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang muda jangan terlalu bangga, yang sehat jangan terlalu hebat, yang tua jangan putus asa, yang sakit jangan stres depresi, karena usia bukan milik dokter tapi milik Allah Subhanahu. Berapa banyak dokter spesialis sudah memponis pasien makan enak, tidur enak, pulang ke rumah. Ibu bapak kalau ke rumah sakit nanti dikasih tahu makan enak, tidur enak, itu artinya malaikat maut udah dekat. Dia yang memponis orang supaya pulang, belum pasien sampai ke rumah, dokter itu mati duluan. Yang dokter jangan tersinggung. Saya tidak sedang menyindir Pak Dokter. Saya bicara apa adanya. Saya tak bisa ceramah pakai konsep. Anda di konsep pun keluar juga dia dari konsep itu. Maka ini prinsip. Ini Ustaz dapatnya dari mana ini? Ini hadis sahih Al-Bukhari. Selalu kita sebut atau baca buku dalam kurung HR Al-Bukhari. Artinya hadis riwayat Al-Bukhari. Jangan beli buku kalau hadisnya tidak ada dalam kurung begini. Berarti hadisnya enggak jelas, hadis palsu. Contoh hadis palsu, Al-Bazinjan Shifa'un Mingkul Lida, terong obat dari segala macam penyakit. Itu enggak ada riwayatnya. Yang buat siapa? Yang jual terong, biar lagi. Hadis Al-Bukhari. Tapi Al-Bukhari bukan nama orang. Al-Bukhari itu nama kampung. Kalau kebetulan dia orang Makkah, maka Al-Makki. Maka kita kenal Ustadz Abu Fulan Al-Makki. Kalau kebetulan dia orang Al-Madinah, orang Madinah, Al-Munawwarah, maka disebut dengan Al-Madani. Kalau kebetulan dia orang Mesir, maka disebut dengan Al-Misri. Sekarang yang selalu di TV, Ustadz Ahmad, Sheikh Ahmad Al-Misri. Kalau kebetulan orang Lampung, Al-Lamfuni. Al-Lamfuni. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, nanti lihat ada Al-Lamfuni. Itu orang Lampung yang merantau ke Makkah dan tidak ingin menghilangkan marganya. Masih dipakai sampai sekarang. Al-Lamfuni, itu Lampung. Orang Lampung dulu ternyata, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, banyak merantau ke Makkah menuntut ilmu. Pergi juga mereka ke Mesir. Buku yang selalu saya rekomendasikan, Bapak Ibu yang baru belajar ngaji, yang baru hijrah supaya tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana rukun, mana syarat, mana sunat muakkad, belilah buku Islam, Fikih Islam Sulaiman Rasyid. Sulaiman Rasyid orang Lampung. Tahun 1935 sudah tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir. Zaman Belanda, zaman Jepang pulang, jabatan terakhir menjadi rektor di Lampung. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah tamat Al-Azhar Kairo Mesir. Tahun tinggi, hebat. Oleh sebab itu maka ini adalah nama kampung. Al-Bukhari berarti orang Bukhara. Bukhara itu di mana sekarang? Uzbekistan. Ya Allah, murahkan rezeki kami, bisa kami ke Uzbekistan ziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Nama dia Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama ayahnya Ismail. Nama kakeknya Ibrahim. Ayah, kakek. Setelah kakek, buyut Al-Mughirah. Setelah buyut Icid Bardizbah. Nama dia Muhammad. Nama ayahnya Ismail. Nama kakeknya Ibrahim. Nama buyutnya Mughirah. Nama Icidnya Bardizbah. Ini mu'allab masuk Islam. Orang Persia. Jadi kakeknya yang 1, 2, 3, 4, 5 itu mu'allab masuk Islam. Artinya apa? Jangan bersedih hati kalau kakek kita mu'allab atau ayah kita mu'allab, karena di situ pula Allah memberikan rahmatnya. Ini orang Persia masuk Islam, punya anak namanya Mughirah, punya anak namanya Ibrahim, punya anak namanya Ismail, punya anak namanya Muhammad. Suatu malam dia mimpi. Mimpi dia ngambil pemukul lalat. Dipukulnya lalat dari depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok dia bangun, dia tanya ulama. Ulama, tadi malam aku bermimpi memukul lalat, menghilangkan lalat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kata ulama, berarti engkau menghilangkan kedustaan, riwayat-riwayat palsu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merantaulah dia haji ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke negeri Syam, dari Syam ke Mesir, pulang lagi ke negeri Syam, pulang lagi ke Persia, pulang ke Uzbekistan, perantauan selama 16 tahun. Dalam 16 tahun itu dia susun kitab, itulah yang kita kenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Isi kitab Sahih Al-Bukhari itu adalah 7275 hadis. Yang enggak percaya, pergi ke perpustakaan, hitung sendiri. Jadi nanti saya jelaskan begini supaya kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah subuh tadi? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? Hadis Nabi. Hadisnya dari kitab apa? Sahih Al-Bukhari. Penulisnya siapa? Imam Al-Bukhari. Supaya jelas. Jangan sampai ngajinya ngalor ngidul, enggak jelas. Apa yang dia omongkannya? Entahlah, aku enggak konsen kali, tak apa aja kata dia. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Au abiru sabil. Au seperti. Au atau. Abir sabil. Abir nyebrang. Sabil jalan. Seperti orang menyebrang jalan. Itu tepi jalan. Ini tepi jalan. Hidup ini seperti nyebrang jalan. Ada orang nyebrang jalan pelan-pelan. Habislah ditabrak truk. Hidup ini cepat Bapak Ibu. Seperti nyebrang jalan. Saya berangkat ke Mesir, dia anak-anak. Saya pulang, sudah jadi ibu anak-anak. Begitu cepat hidup ini. Tak terasa hidup ini begitu cepat berlalu. Maka inilah hakikat hidup. Macam orang merantau dan seperti orang menyebrang jalan. Bapak merantau. Ibu merantau. Ibu nyebrang jalan. Bapak nyebrang jalan. Ustaz Somad, podo. Sama. Kita ini hanya merantau dan nyebrang jalan. Makanya saya di perantauan ini. Di perantauan ini kita kebetulan profesinya macam-macam. Saya jadi ustaz. Bapak jadi polisi. Bapak jadi tentara. Bapak jadi PNS. Tapi kalau disuruh pilih-pilih, tanya-tanya, apalah profesi orang Indonesia yang paling dirindukan, didoakan pagi, petang, siang, dan malam? PNS. PNS ini impian orang. Berapa banyak orang tes PNS, enggak jadi-jadi, lalu jadi dukun. Ada, saya enggak mau sebut nama. Carilah, ada itu. Ikut tes enggak lulus-lulus, jadi dukun. Kita tidak. Kita kebetulan diberikan Allah kemuliaan. Tapi PNS bukan segalanya. Walaupun segalanya bisa diperoleh melalui PNS. Nah kan, banyak yang... Ustadz Somad merantau ke Lampung Utara dari mana? Dari Pekanbaru, Riau. Begitu juga dengan kita. Dari mana kampung asal kita? Disebut alam yang pertama itu pendek. R-O-H. Roh. Dari bahasa Arab. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh urusan Allah. Yang sekarang Bapak lihat ini ada kuku, ada bulu, ada kulit, ada darah, ada daging, ini jasad namanya. Sedangkan di dalam jasad ini ada ruh. Nanti kalau ada orang yang tak percaya, mana itu ruh? Saya enggak percaya kalau ruh itu ada. Kalau memang ruh itu ada, mana dia? Tunjukkan sama saya. Tempeleng aja dia. Habis itu tanya, sakit itu mana? Sakit, marah, benci, cinta, suka, dendam. Nampak? Tak nampak. Tak semua harus nampak, tapi bisa dirasakan. Abdul Somad ini dimuliakan hari ini karena ada roh di dalam. Maka dia dipanggil. Apa kata Pak Bupati? Kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa saya dipanggil Al-Mukarram? Karena ada ruh dalam jasad. Kalau ruh ini keluar dari jasad, berubah dari Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Kalau ruh masih ada dalam jasad, dipanggil dengan kata ganti orang kedua. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ibu. Tapi kalau ruh sudah keluar, apa kata imam selesai sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong masukkan jenazahnya. Dipakai kata ganti orang Ketiga, tolong masukkan jenazahnya. Pernah imam tiba-tiba keluar, jenazah silakan masuk. Ketika roh masih ada dalam jasad, ditanya langsung, rumah ustadz di mana? Di Pekanbaru. Daerah kawasan mana? Panam. Langsung. Tapi kalau roh sudah keluar dari jasad, nama tak disebut lagi, tapi pakainya, makamnya di mana? Orang Lampung Utara datang ke Pekanbaru nanya, makam Ustadz Somad di mana? Judul lagunya, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Maka yang pertama kali alam itu bernama alam roh. Tapi kata kawan saya, roh Pak Ustadz, terserah, mau roh, mau roh. Yang penting dia ada di dalam badan kita ini. Letaknya di mana Pak Ustadz? Seperti matahari yang memancarkan cahaya, begitulah dia dalam badan. Ada yang mengatakan letaknya di jantung, dari jantung memancar ke kepala, dari kepala memancar ke mata. Nanti pas mau keluarnya, ujung kaki terasa dingin. Orang yang mau meninggal tuh terasa sejuk di kaki, sejuk. Akhirnya naik dia ke atas, keluar melalui mulut dan hidung, dan mata melihat ruh itu keluar. Itulah makanya orang mati itu matanya yang terbuka. Melihat. Datang orang lain menutupkannya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Belum lagi katanya. Banyak belum mati. Baru pingsan. Terasa dingin dari ujung kaki. Gimana? Udah ada yang terasa dingin? Hati-hati lah. Bisa dingin karena mau mati, bisa juga karena belum sarapan pagi. Jadi yang pertama ini adalah roh. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua anak cucu keturunan Adam, lalu kemudian Allah mengambil persaksian. Di situ ada persaksian. Tapi belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada kulit, belum ada badan. Baru yang ada itu roh. Roh bapak, roh ibu hadir acara itu. Jangan pernah ibu sama bapak berpikir, nampaknya saya absen waktu itu Pak Ustaz. Hadir, hadir bapak waktu itu. Dan Allah waktu itu bertanya cuma satu pertanyaan. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah tak tanya macam-macam waktu itu. Ruh kita semua berkumpul, Allah tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua kita waktu itu menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Makanya tadi waktu sholat kita ulangi lagi persaksian kita. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Itu persaksian diulang 17 kali. Ulang-ulang. Persaksian diulang bukan 17, lebih. Azan. Ashadu an la ilaha illallah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak ibu jamaah salat Jumat, jangan pulang dulu karena ada mu'allab yang mau bersaksi. Kita semua adalah saksi. Kamu masuk Islam ini kenapa? Mau nikah anak gadis Pak Haji. Tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tidak. Bersedia tanda tangan materai 6.000? Bersedia. Ikuti saya, kata Pak Imam. Ya. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Persaksian itu sebetulnya adalah persaksian siaran ulangan. Yang awalnya dulu sudah di sini. Saya enggak ingat, Pak Ustaz. Saya enggak ingat, Pak Ustaz. Kita tidak ingat karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Hai manusia, hai pelupa. Kalau sudah kaya lupa dulu miskin. Kalau sudah hebat, lupa dulu tak punya apa-apa, lupa. Tapi ada yang lebih hebat lagi daripada manusia, lupa nama, lupa rumah, lupa kampung. Nah, itu namanya amnesia. Terbentur kepalanya, lupanya. Pulang ke rumah, istrinya nanya, kamu siapa? Ibu, aspada lah. Nih, berapa lama kita di sini? Lupa. Waktu dulu di sini kita ketemu siapa saja? Lupa. Makanya kalau ada di antara bapak ibu, tiba-tiba pas ngelihat saya tadi, perasaan pernah jumpa Ustaz ini di mana ya? Berarti dulu kita pernah jumpa di sini. Selisih kita. Kadang kita pernah tuh di jalan temu sama orang, di mana jumpanya? Terus tanya, kamu dulu dari Lampung ya? Enggak deh. Kita jumpa di mana ya? Ente aja so akrab. Itu artinya dulu pernah jumpa itu di alam roh. Cuman memori kita hilang-hilang timbul, lupa. Al-arwah, kalau satu roh. Bahasa Arab itu unik. Kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah. Ustaz, apa beda roh sama arwah? Kalau roh satu, kalau arwah tiga plus, kalau dua rohani. Makanya kalau ada namanya ibu apa? Ibu rohani. Rohnya dua berarti. Menurut bahasa saja, roh, rohani, arwah. Nanti datang ke rumah ya, ada acara baca doa untuk kirim doa pada arwah. Maksudnya roh ayahnya, roh bapaknya, roh mbahnya. Maka disebut kenduri arwah. Roh. Inilah alam kita yang pertama. Berapa lama kita di sini Pak Ustaz? Wallahu alam bisawab. Habis itu pindah kita. Namanya juga merantau. Orang merantau pindah-pindah, bangsa nomaden. Pindah ke alam yang kedua. Alam itu disebut dengan alam rahim. Rahim. Berapa lama di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Sekarang setelah ada dokter operasi sesar. Dulu tak ada. Dulu kalau perempuan hamil tunggu aja. Makanya dalam kitab fikih disebutkan bisa perempuan tuh hamil 2 tahun. 2 tahun baru lahir. Lahir begigi langsung. Bisa makan gulai jengkol. Betul. Tapi sekarang sejak canggihnya dokter spesialis kandungan, ditanya, sudah berapa minggu? 39. Wah, ini nanti lebih sesar. Bahkan celakanya belum sampai bulannya sudah disesar. Gara-gara mau nyari tanggal 19 bulan 9 2019. Tanggal cantik. Dokter, tolong belahkan tanggal segini. Nah, dibelah dokter. Nah, rupanya dokter itu baru praktek, kena kening bayi. Sembilan bulan 10 hari. Ya nih Bu, Bapak bayangkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Selama di sini 40 hari dalam bentuk nutfah. Maaf, maaf, maaf, beribu maaf, sperma 40 hari. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, berubah menjadi 'alaqah, darah yang menempel di dinding rahim 40 hari. Summa yakunu mudghah, mudghah segumpal darah 40 hari. Summa yursalul malaku 120 hari 4 bulan. Datanglah malaikat membawa roh masuk ke dalam rahim. Saya tidak pernah minta mau masuk ke dalam rahim orang Melayu. Ada dulu bapak ibu yang request. Datang malaikat ngasih kertas. Kau mau masuk dalam perut orang apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Ada. Makanya kita tak boleh hina orang karena sukunya. Cina. Tak boleh. Karena kita tidak pernah minta. Kalau bolehlah dulu minta. Saya mau jadi bule lah. Ternyata jadi pak leh. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu. Jadi orang Melayu. Engkau nak ke mana? Nak ke Lampung Utara. Masuk ke dalam perut orang Jawa. Jadi orang Jawa, pripun kabare api. Masuk ke dalam perut orang Batak Tapanuli Utara. Biado. Biado artinya apa kawan? Masuk ke dalam perut orang Minangkabau, Baakaba. Masuk ke dalam perut orang Cina. Belum pula belajar bahasa Cina. Roh rahim. Makanya ibu tuh selalu memegang perutnya. Terasanya anak tuh sudah nendang menyipak-nyipak. Ini papa, papa, papa, papa. Anak kok nendang-nendang? Sabar, mau main sepak bola. Anak kita nanti jadi atlet, jadi orang kaya, macam-macam. Habis perjalanan yang kedua. Saya pun tak ingat Pak Ustaz waktu di alam rahim ini. Syukur kita tak ingat. Coba kalau kita ingat, cerita aja kita apa yang terjadi. Lalu kemudian pindah ke alam yang ketiga. Itulah yang disebut dengan alam dunia. Maka kita baca dalam Al-Quran surat yang dibaca oleh imam kita tadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia tak ada apa-apanya. Ada yang lebih kekal dan abadi. Nih, alam dunia. Berapa lama di alam dunia ini Pak Ustaz? Kalau ikut Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Berapa kali ganti KTP itu? 900 tahun. Bayangkan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin 60 wa sab'in 70. Umur umat Nabi ini 60 70. Dulu, sekarang 40 diabetes mati. 45 jantung koroner tumbang. Makin hebat rumah sakit, makin canggih dokter spesialis, umur makin tak terselamatkan. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka masalah umur ini kita serahkan saja sama Allah. Jangan terlalu takut mati. Ini banyak perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah suaminya cerita mati, "Mama, kalau papa nanti mati, jangan cerita matinya." Kenapa takut cerita mati? Pagi itu justru kita cerita mati. Tapi bukan berarti setelah cerita mati lalu kita kehilangan semangat. Tidak. Saya tidak mau saya cerita mati sekarang lalu habis ini semua pegawai kantor nanti tak ada yang datang. Tinggal Pak Kepala Dinas saja yang datang. Telepon semua, kenapa enggak datang? Udahlah Pak, kita mau mati aja nih semua. Ini tak betul. Karena dunia ini adalah tempat mazra'atul akhirah. Menanam segala padi jagungnya di sini. Nanti di akhirat baru kita tuai hasilnya. Maka yang mau kerja semangat, kerja sekarang. Cari duit banyak-banyak. Tapi bedanya orang beriman dengan orang kafir, kita mencari dunia untuk akhirat. Beramal sebanyak-banyak amal di sini sebelum akhirnya mati dalam usia 63 tahun. Saya doakan Bapak Ibu semuanya mencapai 63. Amin. Yang enggak bilang amin enggak sampai. Tak ustaz-ustaz doakan pun sampai juga umur saya. Karena doa tidak merubah takdir. Ad-du'a la yaruddul qada' illa ad-du'a. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Oleh sebab itu kita tetap senantiasa berdoa. Katanya kita doa pentak panjang umur itu umur kita tidak bertambah Pak Ustaz. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam kitab Fatawa Al-Kubra, orang yang minta tambah umur barokahnya bertambah. Ya Allah panjangkanlah umur kami, umurnya berkah bertambah. Dunia habis 63 tahun. Masuk habis alam dunia, pindah ke alam berikutnya. Alam itu disebut dengan alam barzakh. Disebut juga dengan alam kubur. Berapa lama di sini Pak Ustaz? Nunggu hari kiamat. Waiting room. Masuk sementara hari kiamat datang. Bayangkan yang meninggal tahun 1000. Sekarang sudah 2000, 19. Berarti di alam barzah itu sudah 1019 tahun. Iya, kalau amal soleh banyak. Tapi kalau tidak, ada suara saya di belakang. Orang yang dalam kubur itu ditanya oleh Allah, hei, orang yang sudah masuk alam barzah, alam roh sudah, alam rahim sudah, alam dunia sudah, alam barzah, hei orang yang sudah masuk dalam alam barzah, mau tak kau lagi kubalikkan ke alam dunia? Apa kata dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikkan aku lagi ke dunia walaupun sekejap saja. Kalau kau mau balik ke dunia lagi, kau mau buat apa? Fa asaddaqa, aku mau bersedekah. Tak ada orang mati itu ditanya, kalau kau hidup lagi kau mau apa? Aku mau haji. Kalau kau hidup lagi kau mau apa? Aku mau sholat. Tidak. Kalau kau hidup lagi mau apa? Aku mau kawin lagi. Tidak. Kalau kau hidup lagi mau apa? Aku mau bersedekah. Saking hebatnya pahala sedekah. Karena kalau pahala haji dapatnya nanti di akhirat. Tapi kalau pahala sedekah, waktu masih di alam barzah sudah mengalir. Bersyukurlah ibu yang sempat menyisihkan gajinya, lalu pergi ke masjid, putar keran air enggak mengalir, langsung buatkan sumur bor. Buat sumur bor. Mana ketua masjid? Kenapa air enggak mengalir? Waduh, kami sulit gali sumur bor 15 juta, harus 100 meter ke bawah. Tenang, nanti saya kirim. Berapa? 15 ribu. Kirimlah yang bisa menolong. Cari sumur bor, cari tempat-tempat susah mendapatkan air, buatkan. Kenapa? Itu amal jariah. Saya dibawa almarhumah emak saya ke sawah. Sampai di tepi sawah, kebun kelapa, saya lihat ada sumur. Ini sumur apa? Ini sumur dulu dibuat oleh mbahmu, ayah saya, kakekmu. Untuk apa? Kata dia, supaya mengalir. Waktu itu saya kecil, masih SD. Sekarang baru saya paham. Oh, ternyata buat sumur itu adalah pesan Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mampir ke situ, masih ada sumur. Meninggalnya sudah tahun 1982. Sampai hari ini tetap mengalir. Berapa banyak orang yang minum, mencuci, segala macam. Oleh sebab itu sedekah. Saya pergi ke Kalimantan Selatan. Di depan rumah bapak ini ada freezer yang dicolok pakai listrik, airnya enggak sampai beku, air dingin. Siapa saja yang lewat situ sediakan wakaf air dingin. Di Mesir, di kota-kota, rumah orang kaya, di masjid sediakan wakaf lillahi ta'ala. Tapi di kampung, saya pernah pergi ke perkampungan di Mesir, di tengah kebun sawah, dibuatkan mereka, kalau tempat kita tembikar, tanah liat besar diisi air, jadi tinggal kita ambil minum. Menetes air itu di tenggorokan orang, maka mendapatkan rahmat walaupun kita sudah mati. Itulah yang disebut dengan sedekah jariah. Sedangkan air putih saja mengalir, apalagi jus jambu merah. Kok tiba-tiba Ustaz ingat jus jambu merah? Itu minuman saya. Oleh sebab itu, maka ibu bapak, manfaatkan gaji ini untuk sedekah-sedekah. Jangan tunggu besok, mumpung ngajinya masih panas. Nanti sore pulang dari kantor, langsung ke panti asuhan. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 100, Pak. Keluarkan, saya mau kasih makan malam. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Dia sebetulan cuma bawa 3 bungkus. 3 orang. Itu pun tidak pula tiga-tiganya dia kasih ke situ. Satu untuk saya. Kalau mau beramal di sini. Sini kalau mau beramal. Orang-orang yang sudah sampai lewat batas ini, apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan lagi kami mau mundur ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun. Kami yakin seyakin-yakinnya, tapi tak bisa balik ke dunia. Dan sebab itu Abdul Somad subuh ini diberi kesempatan oleh Pak Bupati ingat-ingatkan kami Pak Ustadz, karena kami lupa. Tapi sebenarnya saya pun sedang mengingatkan diri saya. Hai Abdul Somad, beramallah engkau sebelum kematian itu datang. Karena kalau dia sudah datang, keluar roh dari badan, habis, tamat, game is over. Habis. Sampai akhirnya ditiupkan sangkakala, wa nufikha fis-sur, lalu kita pun bangkit dari kubur, habis perjalanan yang terakhir disebut dengan akhirah. Terakhir orang kita menyebutnya akhirat. Habis. Lima alam perjalanan manusia, tak lebih tak kurang daripada itu. Sedangkan padi yang ditanam di sini, tumbuh juga rumput di sini. Konon lagilah rumput itu yang ditanam, takkan mungkin tumbuh gandum, jagung dan padi. Oleh sebab itu maka apa yang ditanam, tangan mencincang, bahu memikul. Islam mau mengajarkan kita makhluk yang bertanggung jawab. Kalaulah Bapak Ibu memudahkan urusan orang di sini, man yassara an muksirin, kau mudahkan urusan orang di sini, dimudahkan Allah pula urusan engkau nanti di akhirat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka kesempatan kita sedang berada di alam yang tengah. Dua sudah lewat, roh dan rahim. Dua akan kita lewati, barzah dan akhirat. Datang rasa cemas, alhamdulillah. Kalau ada dalam hatinya rasa takut, alhamdulillah. Kenapa? Yang dikhawatirkan tak ada rasa takut. Nanti kau mati, mati-matilah. Tak bisa begitu. Bekal harus kita siapkan. Kalau sampai malaikat mencabut nyawa Abdul Somad, semua yang disayang ini hilang. Topi yang baru dipakai belum sampai 24 jam ini tinggal. Nah, ini sayangnya ini tinggal. Tak siapa lah yang mengambil ini. Selendang sorban sayang dari Lampung Utara tinggal. Ditulislah. Ini kalau pulang nanti dikasih bingkai kaca dari Lampung Utara. Anak saya pun cerita ke cucu saya, ini punya mbahmu dulu waktu ceramah di Lampung Utara, almarhum. Semua hanya tinggal cerita dan kenangan semata. Pergi kami ke Bukit Tinggi ke rumah Bung Hatta. Ustaz Somad, silakan masuk. Ini kamar Bung Hatta, ruang baca bukunya di depan sebelah kanan. Ini kamar kelahiran Bung Hatta, ini tempat tidurnya. Ini tempat makan Bung Hatta, tapi dia tetap dapat mengalir pahala karena dia pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kita apa yang mengalir ke kita? Maka hari inilah kesempatan kita. Bapak di kantor kebetulan ada pegawai 100 orang, kumpulkan semua. Pegawai 100 orang, keluarkan duit kalian satu orang 1 juta. Terkumpul 100 juta, cari tanah. Cari tanah, beli. Berapa ini? 2 hektar. 2 hektar, wakaf. Cari kiai, buka pondok pesantren, sekolah. Mati kita, mengalir pahalanya. Cari, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ini tanah 2 hektar, wakaf kami 1 kantor. Lillahi ta'ala. Uruskan akta ikrar wakaf ke kantor KUA. Bangunannya Pak? Ah, mohon maaf, kami tanah aja. Ada pun bangunannya kantor dinas lain lah. Nah, yang dinas ini ngasih 1 lokal, 1 kelas 100 juta, 1 kelas, 1 kelas, anak-anak ngaji di sana, mengalir pahalanya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai. Kok Ustaz tiba-tiba ingat Yasin? Tuh, Yasin. Siapa yang mau baca Yasin malam Jumat sini ya, tinggal berdiri aja. Yasin. Apa maknanya beramal di sini? Saya Pak Ustaz sekarang belum bisa sedekah. Kenapa? Rumah belum lunas, mobil belum lunas, panci pun belum lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuman bininya saja. Itu pun karena Pak Kua bilang gak boleh kredit. Andai bini itu boleh kredit, itu pun kredit juga. Aku terima dengan mahar sebentuk cincin emas kredit. Bayangkan. Siapa yang menyangka nanti setelah anak besar, insya Allah Pak Ustadz nanti kalau anak-anak sudah mulai besar saya sedekah. Ternyata anak besar biaya makin besar. Nantilah Pak Ustadz setelah anak ini selesai kuliah, insya Allah saya sedekah. Ternyata anak selesai kuliah dia mau nikah, mahar perlu. Nantilah Pak Ustadz setelah acara resepsi hotel ini, insya Allah. Ternyata setelah resepsi, nah cucu mau lahir. Ini beramal kalau kita tunda-tunda sampai mati kita tidak akan beramal. Maka sempat-sempatkan. Dulu waktu mengandung anak enggak sempat sholat tahajud. Setelah dia lahir nangisnya. Nangisnya pakai pengawet. Enggak berhenti-berhenti non-stop. Maka sempat-sempatkan sholat duha pagi sebelum berangkat kerja. Tapi jangan pula sampai orang ngantri panjang. Ini kenapa ngantri di kantor ini? Mohon maaf Pak, pegawainya sedang sholat duha. Wadduha walaili idha saja ma wadda'aka. Orang ngantri panjang. Habis pahala duhamu diambil mereka. Jadi sholat duhanya kapan? Sebelum berangkat, sarapan pagi jam 7, ke kantor jam 8, jam 7 sholat duha. Usolli sunnatat duha. Boleh sholat duha jam 7 Pak Ustadz. Sholat maghrib berapa sekarang di Lampung Utara? Jam berapa? Jam 6. Jam 6 sholat maghrib. Maka jam 6 subuh sudah masuk sholat duha. Kalau khawatir ragu lewat-lewatkan agak 15 menit sudah. Tapi katanya sholat duha jam 9 Pak Ustadz. Jam 9 waktu afdal. Jangan gara-gara mengejar afdal lalu kita menganiaya, menzalimi orang ramai. Susah orang, sulit. Menyulitkan orang di dunia. Tapi pekerjaan itu juga ibadah. Dari jam 8 pagi Bapak di kantor sampai jam 4 sore pulang lembur, bernilai ibadah. Tapi ibadahnya bukan mahdhah. Jangan nanti salah kaprah. Bertalu-talu azan dari masjid. Ayyalah salam. Ya tetap juga ngetik. Kau enggak sholat? Ibadah. Itu ibadah. Yang di masjid itu sholat itu ibadah. Sedangkan ini pekerjaan tapi bernilai ibadah. Tentara-tentara kita yang menjaga perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ibadah. Bapak-bapak PNS kita di Pemda, di Pemko, di Pemprov, ibadah. Berusahalah menjadikan pekerjaan kita bernilai ibadah. Berangkat pagi, ya Allah, kasih aku rezeki yang halal supaya anak biniku makan yang baik. Maka itu menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, rupanya udah 60 menit pengajian kita. Nanti kalau ada yang nanya, apa isi pengajian Ustaz Somad tadi? 5 alam kita lewati. Apa saja alam itu? Aku agak sulit menceritanya. Soalnya dalam kajinya. Gitu cara menutupi kepikunan kita. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Selesai. Berapa alam kita ini? Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Penjelasannya, wah, enggak cukup waktu kita. Itu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selamat kita melewati ini semua. Amin. Kalau nanti tiba-tiba bapak-bapak masuk ke dalam surga, sampai masuk apa kata malaikat? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat kalian masuk surga, titip salam dari Allah, masuklah kalian. Begitu bapak ibu dari Lampung Utara masuk ke dalam surga, ternyata tidak melihat Ustaz Abdul Somad di dalam. Yakinlah bahwa saya di ruang VVIP. Pede sekali Ustaz ini. Karena sekarang banyak jamaah kalau ketemu saya, Ustaz tolong tatap wajah kami. Nanti kalau Ustaz tidak melihat kami di surga, cari kami di neraka, Ustaz. Ente kok pede sekali masuk neraka itu. Janji Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Semua kita masuk surga. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarak, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarak, berzina, mencuri, tetap masuk surga. Nabi yang ngomong. Cuman masuknya kapan? Nah, itu masalah. Transit dulu. Makanya nanti kalau Bapak Ibu dari Lampung Utara tiba-tiba masuk absen. Disduk Capil sudah. Kemenak sudah. Loh, ini Sianu di mana? Rupanya transit. Penerbangan dia tidak direct langsung. Nauzubillah. Sudah transit delay pula. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tak ada yang transit, insyaallah. Bagaimana cara menyikapi pendapat orang jika kita melaksanakan sholat duha katanya riya? Riya. Bapak kenapa enggak pernah ke masjid? Takut riya. Standar riya itu adalah kalau bertentangan dengan Quran dan sunnah. Sholat ke masjid disuruh apa dilarang? Disuruh. Maka kita ke masjid. Kalau dalam hati ada perasaan agak-agak riya, istighfar. Saya mau sholat duha. Ya sholat aja. Ah, gak jadilah sholat duha, takut nanti dipuji orang. Tarkul amal li ajlin nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik. Sholat supaya dipuji orang, syirik. Nanti kalau aku sholat, tolong kau foto ya. Allah, Allah. Lintip pula kau. Udah apa belum? Syirik. Karena ternyata dia tidak lillahi ta'ala. Maka yang mau sholat duha, laksanakan sholat duha. Kalau datang lintasan-lintasan bisikan dalam hati, itu memang sudah kerja setan. Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jin. Nanti Ustaz selalu ada berbisik-bisik dalam hati saya. Berarti kau masih hidup. Karena dalam hadis disebut, la ughwiyannahum, aku akan berbisik-bisik dalam hati mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh ada dalam jasad. Kalau dalam hati ibu masih ada bisik-bisik, dalam hati bapak masih ada bisik-bisik, bersyukurlah berarti masih hidup. Tapi kalau sudah tak ada lagi, sudah mati. Laksanakan tahajud, laksanakan duha, laksanakan ibadah, niatkan lillahi ta'ala. Usolli sunnatat duha raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Usolli sunnat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin lillahi ta'ala. Adapun datang bisikan-bisikan, lawan. Ya Allah tolong aku supaya bersih. Tapi jangan pasang kamera depan streaming. Alhamdulillah malam ini bisa tahajud sebenarnya. Orang sholat melihat tempat sujud, dia sholat nengok kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. 'Allamal Qur'an. Rupanya lupa. Nauzubillah. Ada orang-orang nanti di akhirat tidak diberikan balasan amalnya pas ditanya, karena amalmu bukan karena Allah. Maka yang paling mengerikan. Maka kita bersihkan hati, bisikan-bisikan kita lawan. Tentang liberal yang ada di Indonesia. Liberal dari patung liberty. Liberal, liberty, bebas. Tak ada ikatan. Dalam Islam ada ikatan. Kulu, makanlah. Tapi ada yang halal, ada yang haram. Ada tidak. Semua yang melata di atas dunia ini dimakan, kecuali kereta api karena keras. Kita tak bisa begitu. Kita ada. Begitu juga dalam kehidupan ini, kita tak bisa liberal. Maka ada aturan-aturan. Indonesia tidak bisa liberal. Siapa yang tidak bertuhan di barat boleh hidup. Ateis. A, tidak. T, Tuhan. is keyakinan. Ateis keyakinan mengatakan tak ada Tuhan. Di Indonesia bisa tak hidup orang yang tak bertuhan? Tak bisa. Karena Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Oleh sebab itu maka liberal bebas tak bisa negara kita, karena kita berdasarkan ketuhanan. Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi kita negara berketuhanan, bukan liberal bebas yang tak bertuhan, diatur semuanya. Kalau kita mau nilai-nilai Islam dilaksanakan di Lampung Utara, bisa apa tidak bisa? Bisa. Lewat apa? Lewat perda, peraturan daerah. Yang buat peraturan daerah itu, tidak boleh acara pesta lewat dari jam 6 sore, nanti menyebabkan orang mabuk, narkoba, pertumpahan darah, perkelahian. Disetujui oleh DPR, peraturan daerah. Bisa, dengan syarat DPR yang dipilih bukan orang sakau. Tapi kalau yang kita pilih orang mabuk, hobi dangdut, pastilah yang kalah perdanya. Oleh sebab itu maka umat ini harus dicerdaskan. Yang mencerdaskan umat itu siapa? Ustadz. Maka dia katakan, pilihlah yang peduli pada ajaran Islam. Kira-kira kalau kita buat perda, tidak boleh pesta, sabu-sabu, narkoba, kira-kira kawan saudara kita yang Kristen, yang Hindu tersinggung enggak? Tidak, karena semua agama tidak suka pada narkoba. Tak ada agama yang mengajarkan. Agama kami mengajarkan bahwa ibadah yang paling afdol adalah mabuk. Enggak ada. Oleh sebab itu maka dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Kalau Islam diterapkan, yang dapat rahmat bukan cuma orang Islam. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan merampok, jangan curang. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang timbangan. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka membeli, mereka mau timbangannya full. Wah, ini kurang. Kalau dia membeli, wah, matanya tajam nengok mata timbang. Nengok Yasin enggak nampak. Oleh sebab itu liberal tak bisa dalam kehidupan di Indonesia, karena kita adalah nasionalis religius berdasarkan agama. Bagaimana bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang politik dalam Islam? Kira-kira dalam Islam ini politik diatur apa tidak? Ada orang menganggap Islam hanya ngatur masalah sholat, zakat, puasa. Adapun politik tidak diatur dalam Islam. Zakat itu dikutip atau diserahkan? Dikutip. Zakat bukan diserahkan, tapi dikutip, diambil dari atas. Siapa yang sanggup mengambil zakat? Kalau bukan pemimpin. Kepemimpinan itu adalah politik. Makanya dulu zakat pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu bisa tak ada orang fakir miskin, karena zakat itu diambil. Ustadz enggak bisa ngambil zakat. Assalamualaikum, saya mau minta zakat. Tutupnya pintu balik. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, zakat. Wajib zakat bayar 2,5% perda, peraturan daerah, potong atas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Ceramah saya ke Maulaboh, Aceh Barat. Saya dari Riau. Di Kabupaten Siak Riau zakatnya 10 miliar, kata saya. Selesai acara pengajian, kata orang Aceh, tempat kami 15. Oh, pucat saya. Rupanya lebih banyak pula dia. Lewat apa? Lewat perda. Yang buat perda siapa? DPR. DPR, bupati, wali kota, gubernur. Itu politik semua. Kekuasaan diatur dalam Islam. Yang memilihnya siapa? memilihnya alul halli wal aqdi, orang yang layak untuk memilih. Maka ketika orang mencoblos kertas pilkada, bupati, wali kota, gubernur, saat itu dia sedang memberikan amanah bahwa aku pilih wakil-wakilku ini karena dia yang akan memperjuangkan zakat, yang akan memperjuangkan sekolah, yang memperjuangkan pondok pesantren, 20% APBD untuk pendidikan. Bisa. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam enggak ada ngurus-ngurus itu, yang diurus hanya sholat, zakat, puasa, haji. Bagaimana haji mau lancar kalau tidak diurus oleh negara? Sampai sekarang haji, umroh dikelola oleh negara, Kementerian Agama. Karena kalau sampai diserahkan ke yang lain, bahaya. Nauzubillah. Bagaimana pendapat sebagian saudara kita yang mengharamkan politik dan ASN? Kalau politik haram, maka hilanglah satu fikih dalam Islam. Ada namanya fikih ibadah. Fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih muamalah, jual beli, dagang, pinjam meminjam, mudharabah, bagi hasil, gadai. Ada namanya fikih siyasah. Sudah jadi bahasa Indonesia, siyasat politik. Siapa yang mengatakan haram politik, maka hilang satu fikih. Dia sudah menyunat Islam, mengkebiri ajaran Islam. Hilang satu ajaran dalam Islam. Na'udzubillah. Haram ASN. Kalau umat Islam tidak masuk ASN, lalu siapa yang duduk di ASN? Siapa yang akan mengurus negara? Oleh sebab itu, maka bapak ibu yang sudah duduk di ASN, amanahlah di sana, jaga jangan sampai kena syubhat dan haram, karena keberadaan bapak ibu di sana adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan umat orang banyak. Beramallah. Saya sedang ceramah, tiba-tiba datang kepala Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ustaz Somad, ini pegawai ASN saya bawa semua nih ke pengajian Ustaz. Kenapa Pak? Ulang tahun BPN. Ulang tahun bukan diundang artis pakai rok pendek, bukan pakai keyboard tunggal. Ulang tahun diundang semua pengajian. Saya pun, karena saya tahu ini yang datang BPN, saya cerita tanah lah. Kita dari tanah akan mati dimakan cacing tanah. Karena semua pegawai pertanahan. Dan yang paling menariknya, setelah ceramah Ustaz Somad, berikut kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Kanwil BPN. Saya minta kepada seluruh pengurus masjid, besok datang ke kantor BPN, silakan urus surat tanah masjid surau langgar musola MDA gratis. Wah, berduyun-duyunlah umat Islam. Bukan cuma ngurus surat tanah masjid, tanah dia pun dimintanya juga mau gratis. Artinya apa? Kita bisa beramal dengan segenggam kekuasaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Maka genggam politik. Jadi ASN. Anak-anak kita yang mau jadi ASN, support. Karena kalau tidak dipegang orang zalim, orang aniaya, maka kita tidak mendapatkan maslahatnya. Andai doa kita tinggal satu, bapak tidak minta istri solehah, ibu tidak minta suami yang soleh, tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau bupati adil, satu kabupaten Lampung Utara menikmati keadilannya. Kalau gubernur adil, satu provinsi Lampung menikmati keadilannya. Kalau presiden adil, satu negara kesatuan Republik Indonesia menikmati keadilannya. Makanya doanya meminta pemimpin yang adil dan amanah. Politik, siapa bilang politik tak diatur dalam Islam? Rasanya dapat berjumpa dengan Ustaz senang. Me too. Yang ingin saya tanyakan, saat ini kita telah memasuki bulan Muharram. Betul. Yang termasuk 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum, ada empat bulan yang mulia. Dijelaskan dalam hadis, salasun mutawaliyatun, ada tiga yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu lagi terpisah, ma baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, itulah dia bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dikatakan baik di antara bulan yang lain, Ustaz. Mana pertanyaannya? Saat ini kita telah memasuki bulan Muharram yang termasuk empat bulan yang baik. Mengapa keempat bulan tersebut dikatakan baik? Oh, di situ letak pertanyaan. Mana spidol tadi? Mengapa empat bulan itu? Kenapa bukan bulan yang lain? Nah, bulan haji itu bulan Zul Hijjah. Berangkat haji itu naik onta. Sebelum bulan haji, Zulqa'dah. Setelah bulan haji, Muharram. Maka pelaksanaannya sebulan, sebelumnya sebulan, setelahnya sebulan. Komplit 90 hari. Melimpah ke sebelum dan melimpah ke setelah. Jadi intinya di sini adalah bulan haji. Haram berperang. Jadi di bulan lain boleh berperang. Hukumannya lebih berat. Berbuat dosa di bulan ini lebih. Supaya selamatlah perjalanan. Nah, itu kan dulu Pak Ustaz. Zaman sekarang tetap berefek kepada ibadah-ibadah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah haji. InsyaAllah. Lalu kenapa tiba-tiba Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, kok tiba-tiba datang di ujung, tiba-tiba ada lagi Rajab? Persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ini suci. Ramadan ini suci, tapi tidak diterima kalau tidak dimasuki oleh orang yang suci. Suci kan dulu di sini. Persiapan Nabi menyambut Ramadan itu 2 bulan. Makanya doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Beda sama kita. Orang kita nyambut Ramadan besok pagi. Besok mau Ramadan, hari ini disambut dengan lomba menangkap ayam. Bukan begitu cara menyambut bulan suci. Nah, ini mengapa dipilih 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Persiapan menyambut dan melepas satu ibadah yang mulia. Saya anak laki-laki satu-satunya, tunggal. Ayah saya sudah tak ada. Saya ingin sekolah di luar negeri. Tapi di samping itu saya menjaga ibu saya. Mana yang harus saya utamakan? Nasihatnya 2. Satu untuk anaknya, satu untuk ibunya. Ada orang yang tidak hidup dengan Nabi, tidak perang dengan Nabi, tidak makan dengan Nabi, tidak sholat dengan Nabi, tapi doanya lebih makbul daripada orang yang hidup dengan Nabi. Kata Nabi, nanti kalau datang laki-laki itu ke sini minta doa sama dia karena doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Pokoknya nanti kalau dia datang minta. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Padahal waktu Nabi hidup, dia masih hidup, tapi dia tidak datang. Namanya Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni tidak datang jumpa Nabi? Kampungnya di Yaman, dia menjaga ibunya. Menjaga ibu lebih utama. Padahal ada manusia lebih mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anakku, adikku yang tunggal, kalau engkau bisa sekolah di Lampung, menjaga ibu. Tapi itu nasihat untuk anaknya. Adapun untuk ibunya, kalau ibu di Lampung ini masih ada saudara, masih ada keluarga, lepaslah anakmu terbang kuliah ke Al-Azhar Kairo. Silakan dia belajar ke Ummul Qura Makkah, karena lebih baik dia berangkat jauh. Andai meninggal ibu dalam perjalanan, amal dia mengalir. Nanti dia jadi guru, dia mengajar, dia ceramah. Putus amal ibu, amal dia mengalir. Waladun salihun. Kok nasihat ustaz lain untuk anaknya sama emaknya? Untuk anaknya ustaz nasihatkan, jangan pergi, jaga ibu. Untuk emaknya Ustaz nasihatkan, silakan anakmu berangkat. Saya tak mau anaknya ngotot melawan ke ibu, dan saya tak mau ibunya melarang anaknya pergi. Oleh sebab itu maka ibu katakan, pergilah nak, kau terbang sejauh mata memandang, tapi nanti kau akan pulang ke Lampung Utara menjadi pengajar agama, maka mengalir pahalanya ke makamku. Begitu mestinya pesan ibu. Tapi kalau ibu sebatang kara, memang tak ada keluarga, tak ada tempat berteduh, maka anak tadi belajar. Adapun belajar agama di UIN, ilmu tak bertepi, ilmu tak bertempat. Buya Hamka tak pernah belajar ke Timur Tengah. Di Makkah hanya sekian bulan, tapi doktornya sampai 3. Honoris causa, hadiah. Saya belajar ke Mesir 4 tahun, LC. Buya Hamka enggak pernah belajar ke Mesir. Dipanggil sama Al-Azhar, dikasih doktor. Kalau dapat ilmu yang barokah. Oleh sebab itu maka ibu lepas anak ibu pergi. Ibu-ibu yang anaknya 1, serahkan ke pondok pesantren. Datang ke kiai. Kiai, nih, anaknya juga gitu. Kamu belajar sih. Jangan tinggalkan anak menangis. Ini belum apa-apa, mata udah bengkak dulu. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena dia harus ditangkap Badan Narkotika Nasional. Alhamdulillah. Sayang anak bukan diletakkan di ketiak. Sayang anak biarkan dia jauh pergi. Saya keluarga cuma 2 orang. Saya anak pertama, adik saya. Waktu dapat beasiswa ke Al-Azhar, di rumah orang tak banyak. Kalau saya pergi tinggal adik sendiri. 2-2 laki-laki, tak ada anak perempuan. Kata abang mak saya, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik apa nama buruk? Pergi belajar, kuatkan semangat. Mak saya takut nanti meninggal. Pergi saya, pulang, tidak meninggal, tetap hidup. Sempat saya bawa ceramah ke sana kemari, umur 71 tahun baru meninggal bulan Maret kemarin. Sempat dia menikmati, sempat dia pergi menengok, saya bawa menengok jamaah banyak. Dilihatnya banyak orang. Dia tak percaya saya ustaz. Dulu kalau saya pulang ke rumah, kata ustaz kami, kata dia. Nah, dia selalu ngaji di surau musola dekat rumah. Ustaz kami, mak, itu yang betulnya begini. Puasa itu, oh enggak, kata ustaz kami. Aku nih ustaz, saya bilang. Tak percaya dia saya ustaz. Ternyata kita di depan ibu kita, kita tetaplah bayi yang baru belajar merangkak. Saya bawa ceramah ke masjid Tabligh Akbar ramai, baru dia yakin. Ustaz kau. Tapi dia sudah tak ada lagi. Sudah tak ada lagi. Baru terasa rupanya hidup itu indah kalau ada orang tua. Maka yang punya orang tua, sayangilah. Kalau sempat cium tangannya, peluk badannya, kasih pakaian yang bagus, kasih makanan enak. Kalau sudah tak ada, tak ada lagi. Baru terasa hampa, tak ada hidup itu. Tak bisa saya ceritakan pulang, mak, ini fotoku dengan Bupati Lampung Utara. Mak, ini ada selendang, ada betapa. Oleh sebab itu, kalau dia masih ada, senangkan hatinya, muliakan, itulah yang menjadi bekal di hadapan Allah. Sorga di dunia ini ada. Apa itu? Pada doanya, doa ibu. Maka ibu jangan pernah mendoakan yang tak baik untuk anak-anak. Doakan mereka. Di sujud terakhir, mintakan supaya jauh mereka dari perbuatan maksiat, supaya baik kehidupan mereka. Orang yang melawan orang tua tak pernah menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Berenang dalam penderitaan, walaupun hartanya banyak, walaupun kuasanya tinggi. Oleh sebab itu maka anak-anak kita arahkan menjadi berbakti, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis mari kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim.